Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukum memakai pakaian adat? Misalnya memakai apa ini? Beskap. Ya. Apa ini beskap? Wadah Jawa, blangkon atau keris. Nah. Pakaian-pakaian yang di situ sudah menjurus kepada adat dan lebih khusus itu ada ritual, lebih khusus itu dipakai kepada acara-acara tertentu yang dikhawatirkan ada nilai-nilai syuhrah, ada nilai-nilai syuhrah, pakaian pengkhususan, pakaian acara tertentu, tidak boleh di situ seorang memakainya, tidak boleh seorang memakainya. Nah, antum masih mendengarkan Radio Al-Muwahhidin. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini penanya menanyakan sesuatu yang di luar tema. Saya pernah mendengar bahwa persentuhannya laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Nah, di sini tertulis bukan muhrim. Muhrim itu seorang yang memakai pakaian ihram. Nah, yang bukan mahram. Tidak membatalkan wudu. Kalau tidak salah dalilnya, Rasulullah menyentuh Aisyah dalam keadaan Rasulullah SAW mempunyai wudu. Lalu Rasulullah salat tanpa wudu. Nah, jika memakai dalil tersebut, bukankah itu untuk seorang mahram? Mohon penjelasannya. Nah, terkait yaitu dengan ayat Aulamastumun Nisa, ayat yang menyatakan perihal wudu. Nah, demikian pula disinkronkan dengan atau kalian menyentuh wanita. Yang dimaksud perintah tersebut ialah perintah bahwa seorang suami yang di situ mencampuri atau menggauli istri. Nah, adapun seorang wanita atau seorang laki-laki yang dikatakan menyentuh wanita, tidak ada dalil yang menyatakan di situ tentang batal wudunya. Tapi yang ada ialah haramnya. Haramnya seorang laki-laki bersentuhan dengan wanita. Dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kalau saja jarum itu ditusukkan ke kepala, lebih aku atau siap seorang melakukannya ketimbang harus apa? Menyentuh wanita. Wa inilah usafihun nisa, dan aku seorang yang tidak pernah berusap tangan ataupun bersentuhan tangan dengan wanita. Jadi berjabatan tangan atau bersentuhan seorang laki dengan wanita muharram, muharram. Adapun perihalnya jika sampai seorang mungkin dalam keadaan tertentu bersentuhan, maka tidaklah sampai membatalkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin dalam kondisi seperti umroh atau hajj yang tanpa seorang terjadi kesengajaan. Di sini pertanyaan salat apa yang harus saya dahulukan apabila ketika bangun dari tidur telah masuk waktu isya, sedangkan saya belum sholat maghrib. Nah, jika mendapati waktu dan mungkin seorang dalam keadaan berjamaah, seorang berjamaah mendapati waktu, maka sholat maghrib terlebih dahulu, baru berjamaah isya bersama imam di situ. Atau seandainya dia ke masjid sudah sholat isya dan belum sholat maghrib, sebagian ahlul ilmi tidak mengapa dia sholat isya baru kemudian sholat maghrib, atau dengan cara pada rakaat ketiga dia duduk dan menunggu salamnya imam. Rakaat ketiga dia duduk menunggu salamnya imam sebagai bentuk untuk tidak mukhalafah dengan imam, dan dia meniatkan sholat maghrib baru setelah itu sholat isya. Adapun kalau kondisinya mungkin sendirian tidak masalah, itu bermakna dia dahulukan sholat maghrib terlebih dahulu baru sholat isya. Inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mauquta. Sholat itu ditetapkan bagi kaum mukminin waktunya jelas. Maghrib itu dikerjakan sebelum apa? Isya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah. Antum masih mendengarkan Radio Al-Muwahhidin. Barakallahu fikum. Mohon dijelaskan penyimpangan sururi yang ada di Indonesia. Nah. Taib. Mungkin sebagian ikhwan yang baru awal-awal mengaji mengistilahkan sururi itu apa? Sururi itu misalnya istilah makanan atau istilah apa kan begitu ya? Pengkinayahan, sesungguhnya pengkinayahan kepada pihak-pihak yang mereka itu dalam manhajnya mengikuti Muhammad bin Surur. Muhammad bin Surur. Naam. Yang dalam memahami faham-fahamnya itu juga kerasukan terkait dengan masalah faham takfir, pemahaman takfir, sehingga kalau tidak seorang lalai dari mengikuti perjalanan dakwah di Indonesia, Ihya'ut-Turats contohnya, tokoh-tokohnya mereka mendatangkan ulama-ulama dari luar, tapi pemikiran-pemikirannya ialah takfir, Syarif Hazza, Naam, dan yang lainnya. Dan juga Syekh Mukbil menyebutkan adapun pendirinya seperti Abdurrahman Abdul Khaliq dijuluki dengan Salafiyah, Salafinya Demokratiyah. Salafi tapi ngajak demokrasi. Seperti Firanda. Firanda berkuar-kuar mengajak kaum muslimin sudah sepantasnya Salafi untuk ikut apa? Pemilu. Nah, ketika ditanya terus partai mana yang harus dipilih? Muskilah ya. Partai mana yang harus dipilih? Oh, yang paling bagus PKS. Ya, PKS seperti itu. Nah, Allah musta'an. Dan sesungguhnya fikrahnya bukan hanya itu saja. Fikrahnya bukan hanya itu saja. Seperti menjauhkan kaum muslimin dari para ulama. Para ulama yang memang sudah teruji dengan istilah-istilah. Itu kan ulama kalian. Adapun kami punya ulama sendiri. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin seiring dengan perkembangan waktu, insyaAllah seorang akan mengetahui istilah-istilah tersebut. Nah, kadang mereka mengatakan sururi kan mengajarkan demo melawan pemerintah, mana kita nggak ada yang seperti itu. Subhanallah. Padahal ciri sururi bukan hanya itu saja. Ciri sururi itu bukan hanya itu saja, membenci para ulama, tidak suka kepada para ulama dengan istilah-istilah tadi yang kita katakan. Yaitu ulama kalian, adapun ulama kami. Nah, ada penanya yang menyatakan bahwa di masjid kami kalau salat subuh itu umumnya melakukan kunut. Apa yang harus saya lakukan? Dalam hal ini para ulama berdalil dengan keumuman hadis la ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq. Jadi kunut sesuatu yang tidak perlu kemudian seorang mengikutinya. Nah. Adapun kalau sebagian mengatakan kalau saya tidak ikut mengangkat tangan itu fitnah, ya berusaha seandainya memang di situ tidak memungkinkan, cari masjid yang lain yang bisa menegakkan sunnah. Jika tidak, dicoba. Karena dalam menegakkan sunnah atau menghidupkan sunnah itu kadang berbagai macam cobaan dan ujian itu kita hadapi. Antum masih mendengarkan Radio Al-Muwahhidin. Barakallahu fikum. Apa yang harus dilakukan jika seorang diganggu jin? Ya ta'awadzu billah, berlindung kepada Allah. Dan boleh mungkin meruqyah, menjampi dengan jampi-jampi yang masyru', memperbanyak suratul Fatihah. Nah, membanyak mungkin suratul Baqarah. Apakah benar jika ingin menempati suatu rumah harus minta izin kepada jin? Antum bisa tahu apa di situ ada jinnya? Nah. Sebagian ahlul ilmi menyebutkan ya dibacakan di situ ketika mungkin rumah kosong atau rumah baru atau seorang pindah rumah, bacakan padanya ayat-ayat Allah seperti mengulang suatu Fatihah atau membacakan surah Al-Baqarah. Nah. Baik, bagaimana melatih diri supaya bisa menerapkan rasa cinta, harap, takut pada setiap ibadah kita kepada Allah? Tentunya hal-hal yang semacam ini membutuhkan kepada mau'izah atau penasehatan atau bimbingan atau motivasi, dan memperbanyak seorang untuk belajar. Memperbanyak seorang untuk belajar. Demikian pula mengurangi hal-hal yang sifatnya di situ menyibukkan atas ibadahnya. Demikian pula menanamkan rasa takut kepada Allah, meyakinkan bahwasanya Allah itu zat yang melihatnya, memantaunya. Nah, yang mendengar atas apa yang disuarakan oleh makhluk. Bagaimana kalau hujah disampaikan kepada seorang dalam keadaan dia tidak paham karena kejahilannya? Diulang-ulang difahamkan. Nah, kalau diulang-ulang tidak difahamkan dan dia menentang, bisa saja dia yatajahal, berpura-pura jahil. Paham tapi berpura-pura apa? Jahil. Masya Allah. Bagaimana dengan ajaran tarekat? Apakah menyimpang? Mohon penjelasan. Naam, yang kita kenal tarekat yang ada di Indonesia yaitu tarekat Sufiyah dengan berbagai macam cabangnya yang dikatakan Naqsyabandiyah, ada Al-Qadiriyah dan yang lainnya. Naam, pada hakikatnya ialah semua yang mereka lakukan tidak ada satupun yang di situ mengikuti apa yang disunnahkan Rasul. Rasul bukan tokoh tarekat, dan beliau juga mengajarkan kepada para sahabat, para sahabatnya dalam beribadah juga bukan dengan tarekat. Dan mereka menisbahkan tarekat-tarekat tersebut kepada guru-gurunya, dan pada hakikatnya mereka seolah-olah sebagai seorang yang mencintai Allah, namun pada kenyataannya itu orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, melakukan ibadah seolah-olah itu upaya mendekatkan diri kepada Allah, padahal justru seperti kalimat-kalimat thayyibah, kalimatul la ilaha illallah. Itu kadang mereka ucapkan. Mereka mengatakan memperbanyak jumlah, memperbanyak apa? Jumlah. Tapi dengan seiring dengan itu mereka menyingkat kadang dengan la ilah, la ilah atau illallah, illallah, bahkan sampai hanya Allah, Allah, Allah. Dan tidak sedikit yang kemudian dinukil bukan hanya lafaz Allah yang mereka ucapkan tapi dhamirnya saja hu hu hu begitu. Nah, Sisi lain perkara ikhtilat, bercampur aduknya laki perempuan dalam melakukan ibadah. Nah, bahkan mereka menghendaki dalam ibadah-ibadah itu apa yang diistilahkan fly, tidak ingat dengan apa yang di sekitarnya. Subhanallah. Tidak ada yang namanya seorang dalam ibadah itu tidak ingat dengan di sekitarnya. Nah, kalau sudah tidak ingat dengan di sekitarnya, nah, kita pun juga tidak ingat bahwa imam sudah mengucapkan misalnya amin, kan waladhdallin amin gitu. Atau jika salah ada yang negur, subhanallah, jangan diingatlah, terserah. Pokoknya semau saya. Nah, sementara kadang orang namanya imam kadang lupa. Nah. Wallahu ta'ala alam, mungkin insyaallah pada waktu tertentu tentang perkara tarekat ini sedikit demi sedikit ya, seorang mendapatkan bimbingan, karena yang sering kita dapatkan ialah buku-buku pun diajarkan seperti tarekat tasawuf, tarekat atau tasawuf. Bagaimana seorang dalam beragama itu menggunakan tarekat tasawuf. Nah, jadi sebaik-baik jalan ialah apa yang ditempuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Rasulullah dalam beribadahnya luar biasa nampak dan jelas. Gerakannya, jumlahnya tidak tersembunyi. Aisyah menceritakan ketika dalam kondisi sakitnya, beliau kadang sholat dengan cara duduk bersila ketika sakitnya. Kadang ketika sholat, tetesan air mata beliau sampai membasahi tempatnya. Dikenal. Nah, kadang-kadang kalau kita kenal tarekat sufia, sholat itu kadang gak diketahui. Sampai-sampai istilahnya, sudah sholat belum? Sudah kok. Di rumah gak kelihatan sholat, di masjid juga tidak. Terus di mana sholatnya? Oh, di awang-awang sana atau di mana? Katanya sudah sholat. Hah? Ada yang mendapatkan seorang yang mengatakan saya sudah sholat, padahal ketemunya di tempat sampah. Sedang tidur di situ. Nah, Allahumma musta'an. Dan seringkali mereka menyampaikan ilmunya itu dari mimpi. Seringkali diistilahkan ilmu kasyaf. Ilmu apa? Ilmu kasyaf. Ucapannya. Ada istilah-istilah orang itu kadang dikenal bukan karena ibadahnya. Ibadahnya gak karuan sudah. Sholatnya males. Baca surat itu kadang yang poinnya yang pendek-pendek biar cepat selesai. Kan begitu ya. Pakaiannya juga tidak menampakkan sebagai seorang yang menegakkan sunnah Nabi. Nah, tapi dikenal dari apa? Ucapannya. Kalau ngomong itu mesti terjadi. Misalnya ya, menebak orang. Kamu kok begini? Hati-hati kamu. Nah, orang kadang dengan ucapan begitu, langsung masyarakat tahu, wah ini bahaya nih kalau dia ngomong begitu. Berarti ada tanda-tanda ini, begitu. Terus begitu. Dan itu katanya dibuktikan. Itu katanya sering apa? Dibuktikan. Nah, justru ini kadang-kadang menonjol. Walaupun kalau suruh ngajar, misalnya tolong ajari kami Al-Quran. Wah, saya gak tahu kok wala Al-Quran. Itu bukan bidang saya. Bidang saya kasyaf. Bidang saya nebak orang. Bidang saya ialah menilai orang. Pengetahuan saya itu hanya bisa mengetahui tentang orang. Dilihat tentang gerakannya, dilihat bagaimana berjalannya, dilihat bagaimana gerak-geriknya, begitu. Kalau tafsir dan sebagainya, kamu belajar kepada ustadz itu. Tapi kalau pas giliran suruh belajar tafsir, pada gak mau, iya. Karena lama, proses. Tapi kalau giliran datang kepada orang-orang yang tahu tentang kehidupan, ustadz mohon maaf saya ini kok, bingung ya, usaha ini gak berhasil, usaha itu gak berhasil. Oh, Gampang itu, gini aja, kamu lakukan usaha ini. Itu lebih disenangi katanya. Iya. Lebih disukai. Enggak usah payah-payah. Ya, saya nasihati sholat malam yang rajin, puasa Senin Kemis. Kok berat Ustaz ya syaratnya, kan gitu ya. Kamu belajar, kemudian ini dan seterusnya, itu berat. Pengennya yang gampang, yang singkat, enggak pakai amalan tapi apa? Bisa jitu. Itu kadang begitu yang disukai. Ilmu laduni katanya, ilmu laduni. Allah musta'an. Ikhwan barakallahu fikum. Dalam menjalankan kehidupan itu membutuhkan kepada kesabaran, penerapan. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang yang menikah, makan, minum, kadang kelaparan. Kadang apa? Kelaparan. Nah, kadang tidak punya sesuatu. Begitu pula para sahabatnya ketika perang juga terlukai. Ketika di Madinah terdengar bahwa akan terjadi serangan besar-besaran, maka apa? Salman al-Farisi mengusulkan bagaimana dulu kami ketika belum Islam, yaitu Persia, itu kalau ada serangan musuh, daerah kita kecil dan gampang di situ mungkin akan ditaklukkan, itu mencari tempat yang musuh akan lewat situ dan tidak mungkin lewat yang lain, dan membuat parit. Membuat apa? Parit untuk melemahkan masuknya musuh. Akhirnya apa? Rasul melihat di sini ada gunung, sana ada gunung, tidak mungkin semua itu akan kita lubangi. Oh, di sana ada tempat yang disitulah memungkinkan untuk dibuat parit dan musuh akan lewat di situ. Ternyata benar. Itu kan sebuah usaha, sebuah sebab. Lah kalau kemudian para sufi yang maju gampang, kita banyak-banyak berzikir nanti turun para jin yang melawan. Nah, atau nanti senjatanya disulap saja. Misalnya kena badan jadi bengkok. Akhirnya apa? Musuh gentar. Pedang atau tombak dari besi baja yang besar kuatnya seperti ini kok kena tangan bengkok, kan begitu ya. Nyalinya kan akan apa? Kecil. Wah, ini kalau dilanjutkan bisa babak belur ini. Pulang. Jangan seperti itu. Padahal seandainya seorang bertakwa kepada Allah menggunakan sebab-sebab, jangankan kau bengkok ya. Jangankan kau bengkok, tidak nyasar, tidak kena, kan begitu ya. Lebih untung mana? Kena bengkok dan tidak kena. Yang mendingan tidak kena kan ya. Allah berikan pertolongan, Allah menyimpangkan dan seterusnya. Wallahu ta'alam bisawab. Ini sekiranya bisa kita sampaikan. Insyaallah jika ada pertanyaan yang lain, dan sepertinya beberapa hal sudah terulang, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa memberikan taufik, kita cukupkan. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.